Mitra bisnis pengembang di Bandung mengeluhkan sulitnya mendapat blanko akte jual beli yang menghilang dari peredaran. Kejadian blanko hilang seperti ini sudah berulang kali. Akibat kejadian ini, semua transaksi jual beli rumah terganggu. Kantor pertanahan yang bertanggung jawab mencetak dan menyalurkan blanko juga tidak dapat memberikan jalan keluar. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan mantan Ketua Umum REI, Teguh Satria. Pak Teguh, apa komentar Anda? Sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama kali, sudah sering. Ya, saya juga heran kenapa bisa begitu, karena blanko AJB ini kan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya pengembang. Dan sebenarnya institusi yang bertanggung jawab itu adalah pertanahan, gitu. Artinya Badan Pertanahan Nasional. Nah, mestinya kalau toh terlambat di dalam pencetakan dan lain sebagainya, mestinya tidak terjadi berulang kali. Itu yang pertama. Dan kedua, apakah tidak bisa dicarikan solusinya? Misalnya saja diambilkan dari daerah lain yang sementara masih belum terpakai. Atau pada masa yang lalu itu solusinya bisa di print out kemudian dilegalisir oleh kantor pertanahan. Nah, kejadian yang ini itu sudah untuk kesekian kalinya, khususnya yang sekarang terjadi itu di beberapa daerah di Jawa Barat. Itu. Nah, termasuk Tangerang di Banten juga sudah beberapa bulan malah blanko AJB ini menghilang gitu. Nah, ini tentu merepotkan dan merugikan banyak pihak, khususnya kalau para pengembang kan tidak bisa melakukan transaksi jual beli rumah karena tidak ada blanko AJB. Demikian juga mestinya masyarakat yang ingin melakukan jual beli akan terganggu gitu. Apakah penjualan tanah juga membutuhkan blanko ini? Oh iya dong, justru itu karena dicatatnya di kantor pertanahan itulah. Makanya jual beli tanah, khususnya jual beli rumah yang berikut tanah gitu. Mungkin tidak blanko ini diperjualbelikan. Tidak mau buruk sangka gitu ya, tetapi bisa terjadi kalau ini terus-terusan begini dimanfaatkan oleh pihak ketiga, bukan oleh Badan Pertanahan Nasional, tapi oleh pihak ketiga untuk diperjualbelikan di luaran gitu loh. Karena secara resmi kan sulit. Nah, barang yang sulit, supply and demand, kalau demand-nya besar, supply-nya kurang, ya pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Demikian Teguh Satria, saya Dinda Natasya.